Hai Mama, hari ini kita punya tamu spesial nih. Dia seorang chef yang dipercaya buat handle jamuan internasional. Dialah Chef Arnold. Hai Chef. Halo, halo. Chef, apa nih challenge-nya handle jamuan internasional? Wah, pressure-nya banyak karena saya juga harus make sure kebersihan piring dan alat masaknya yang sesuai standar internasional. Oh, piring juga, Chef? Iya, pasti dong. Karena piring bersih itu standar dan bisa bikin masakan jadi lebih istimewa. Untungnya, saya punya partner andalan. Wih, siapa tuh, Chef? Mama Lemon, internationally approved dan chef approved. Dengan formula extra power clean yang bisa bersihkan 100 macam lemak dan bau amis. Wah, boleh dicoba. Coba nih, harus biar dong. Piring saya bersih dan masakan saya jadi lebih istimewa. Benar itu, para mama juga harus pakai Mama Lemon nih. Karena kunci masakan menjadi lebih istimewa ada di piring dan alat masak yang bersih. Nah, dicatat tuh, Ma. Terus, Chef Arnold ada pesan penutup nggak buat para mama? Pesan saya, ada Mama Lemon, semua pasti beres.